Mitra bisnis, pemerintah menggulirkan rencana pungutan pajak kekayaan bagi pemilik bisnis yang mencatatkan perusahaannya di bursa. Pajak atas kekayaan ini akan dipungut setiap tahun kepada para pemegang saham pendiri. Juga akan ada pajak tambahan 0,1% dari capital gain yang sebelumnya tidak ada waktu pemegang saham menjual sahamnya di bursa. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat bisnis Philip Suwandi Purnama. Pak Philip, apa komentar Anda soal rencana pajak ini? Kalau saya melihat sih, pada masa sekarang ya kita harus pikirkan bahwa pemerintah ini ingin mengencot investasi ya. Ya, selain Indonesia kan banyak sekali negara-negara lain yang juga amat sangat agresif untuk menarik investor. Jadi saya ingin, ya kita mesti lihat ya secara proporsional supaya iklim investasi di Indonesia itu juga kondusif ya bagi investor. Terutama mengenai fiscal policy yaitu polisi perpajakan. Kalau harapan dari pemain bursa sendiri Pak terkait regulasi ini? Ya tentunya tidak terlalu banyak perubahan-perubahan di dalam peraturan perpajakan yang membuat investor itu merasa tidak nyaman ya. Apakah rencana ini akan menurunkan minat IPO perusahaan nantinya? Ya itu bisa membuat pilihan IPO itu bisa ke negara lain ya. Perusahaan juga sudah mulai IPO-nya ke Singapura, bahkan ke Hong Kong, bahkan ada juga ke luar negeri ya, ke tempat-tempat lain ya. Lalu bagaimana Bapak menilai alasan dari pemerintah, yaitu demi keadilan dan pemerataan pendapatan? Menurut saya lebih baik, mungkin dari pendapatan pajaknya itu masih banyak sekali yang wajib-wajib pajak belum tangani. Itu saja menurut saya sudah jauh dari mencukupi. Ya. Jadi istilahnya itu tidak berburu di kebun binatang ya, tapi berburu agak di luar boundary ya. Potensi kerugian seperti apa yang mungkin muncul Pak memangnya? Menurut saya itu bukan kerugian, tetapi itu hanya konsistensi dari polisi atau kebijakan. Membuat investor merasa nyaman investasi di Indonesia dan IPO-nya di Indonesia. Karena itu justru akan membuat satu efek domino ya, yang positif kalau investasi di Indonesia dan IPO di Indonesia terhadap keseluruhan ekonomi. Demikian pengamat bisnis Philip Suwandi Purnama. Saya Wendy Lim.